semua mereka tahu. Saat hatiku luluh kepadamu, kau pergi dengan kisah yang lalu, dan ku simpan di ketulusan hati. Sehingga aku